يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الطلبة والإخوة رحمني ورحمكم الله Pada kesempatan malam hari ini, untuk sementara waktu bertukar jadwal. Nah, dengan malam Jumat. Yaitu pada malam hari ini kita membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh yang mulia Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah. Taib. Qala hafizahullah ta'ala. Kita melanjutkan masuk pada fasal yang keempat. Al-faslur rabi', fasal yang keempat. Yaitu beliau menyebutkan fasal keempat ini dengan bab fi fadli ahli al-baiti wa ma yajibu lahum min ghairi jafa'in wala ghuluwin, yaitu tentang keutamaan ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara yang wajib bagi mereka ya ditunaikan untuk mereka, min ghairi jafa'in wala ghuluwin, tanpa adanya yang namanya jafa, kekakuan, kekerasan, wala ghuluwin, demikian pula tanpa adanya apa? Ghulu, berlebih-lebihan kepada mereka ahlul bait. Fi fadli ahlil baiti wa ma yajibu lahum min ghairi jafa'in wala ghuluwin. Qala hafizahullah, ahlul baiti hum alun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait yang disebut dengan ahlul bait, mereka adalah alun nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina harmat alaihim shadaqah, mereka adalah orang-orang yang haram bagi mereka harta shadaqah. Ya, tidak boleh mengambil atau makan harta shadaqah. Siapakah mereka di antaranya? Mereka adalah hum wa hum alu aliin, keluarga Ali, wa alu Ja'far, keluarga Ja'far, wa alu Aqil, nam, keluarga Aqil, wa alul Abbas, keluarga Abbas, dan Banul Harith ibn Abdul Muttalib. Ya. Anak-anaknya Harith ibn Abdul Muttalib. Wa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatuh, dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak-anaknya. Taib. Mereka adalah yang disebut dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ahlul Bait. Ya, keluarganya Ali, Ja'far, ya, Aqil, Abbas, Banul Haris bin Abdul Muttalib. Kemudian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak-anaknya. Nah, banat, anak-anak perempuannya. Taib, Ahlul Bait. Hal ini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, innama yuridullah, au liqoulihi ta'ala, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Semuanya tak lain Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menghilangkan dari kalian yang namanya ar-rijs, ya, dosa, ya, ataupun adha, gangguan, ataupun asyarr, al-khabath, kejelekan, keburukan dari kalian Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yutahhirukum tathira, dan membersihkan dengan apa? Membersihkan dengan sebenar-benar kebersihan terhadap, mensucikan atau membersihkan kalian. Ini apa yang dibawakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya, memerintahkan kepada kalian ataupun melarang pada kalian terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kalian kerjakan dari perintah dan tinggalkan dari yang namanya larangan. Ya, innama yuridullah, Allah menginginkan untuk apa? Di sini ditunjukkan terkait apa? Azwajun Nabi, dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini menunjukkan tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yani Allah memerintahkan, sehingga di sini dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, memerintahkan kalian para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani perintah tersebut dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Liyudhiba ankum rijs. Ya. Untuk menghilangkan dari kalian yang namanya ar-rijs, yakni al-adha aw syarr aw al-khabath, dosa, gangguan, kejelekan ataupun keburukan, sehingga menjadikan kalian benar-benar suci, bersih. Liyutahhirakum wa yutahhirakum tathira. Artinya apa? Di sini pula Allah memerintahkan agar supaya memuji Allah Subhanahu wa taala, kalian memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintah dan larangan-larangannya yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan, yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, ya, terkait dengan maslahatnya, kebaikan yang akan didapat, ya, karena semata-mata itu adalah untuk kemaslahatan, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk menjadikan atau mendatangkan kepada kalian yang namanya keberatan, beban yang memberatkan, tapi justru bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mensucikan, ya, kalian, baik itu dari sisi jiwa-jiwa kalian, mensucikan jiwa-jiwa kalian, ataupun terkait dengan akhlakukum, akhlak-akhlak kalian, a'malukum, amalan-amalan kalian. Demikian pula Allah akan berikan, menambahkan dan membesarkan yang namanya ajr yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga ayuhat talaba wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika disebutkan ahlul bait, ya, bukan semata dimaksudkan, atau keluarga Nabi bukan semata dimaksudkan apa istri-istri Nabi semata, akan tetapi sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dari keluarga beliau yang lainnya pula, seperti siapa, Alu Ja'far wa Alu Ali Aqil wa Abbas, ya, wa Banul Haris bin Abdul Muttalib wa azwajuhu wa banatuhu, wallahu a'lam bissawab. Qala hafizahullah, qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Ibn Kathir, ya, dalam tafsir beliau, ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب. Sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan tentang ayat firman Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau hafizahullah menukilkan apa yang datang dari perkataan Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya berkait dengan ayat tadi. Kata beliau rahimahullah bahwa apa? Tidak diragukan, tidak ada raguan, keraguan padanya, barang siapa yang mau mentadabburi Al-Quran, ya, bahwa menunjukkan apa? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, ya, dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Demikian pula Imam Nasir Sa'di, Syekh Nasir Sa'di pula menyebutkan bahwa beliau menyebutkan ketika berkait dengan perintah dan larangan yang ada dalam ayat tersebut, beliau menyebutkan dengan dhamir muannas, ya, dhamir muannas, yaitu kunna, amarakunna, wa bima amarakunna, wa nahikunna bima nahakunna an. Allahu a'lam bissawab. Qala hafizahullah, fa inna siyaqal kalam ma'ahun, karena sesungguhnya konteks kalam dalam ayat tersini bersama mereka, istri-istri Nabi SAW, ditunjukkan pada mereka pula istri-istri Nabi SAW. Walihada qala ba'da hadha kulluh, walihada qala ba'da hadha kulluh, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah ayat yang ke-33 tadi, Allah menyebutkan ayat yang berikutnya, yaitu wadhkurna dan ingatlah kalian, ya. Mayutna fi buyutikun. Di sini Allah menyebutkan dengan dhamir muannas, ya. Mukhatabah. Kalian perempuan, wadhkurna. Dan ingatlah kalian, ma yutla fi buyutikun, apa yang dibaca oleh kalian di rumah-rumah kalian, min ayatillahi wal hikmah, dari ayat-ayat Allah, dari Al-Quran dan Al-Hikmah, yani As-Sunnah. Qala ay wa'mal nabima yanzillahu tabaraka wa ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi buyutikun. Yani amalkanlah oleh kalian apa yang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala turunkan atas rasulnya sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah kalian. Minal kitabi wassunnah, dari kitab dan sunnah. Demikian pula dikatakan oleh Qatadah dan juga yang lainnya. Allahu a'lam. Qala hafizahullah wa dhkurna hadhihi an-ni'mah allati khusistunna biha min bainin nas annal wahya yanzilu fi buyutikun duna sa'irin nas. Dan ingatlah, kata beliau hafizahullah, hadhihi an-ni'mah, nikmat ini adalah nikmat yang besar, ya, allati khusistunna biha, yang dikhususkan untuk kalian dengan nikmat tersebut, ya, di antara manusia, dibandingkan dari di antara manusia yang ada, yaitu apa? Annal wahya yanzilu fi buyutikun, bahwa wahyu turun di rumah-rumah kalian. Duna sa'irin nas, tidak pada seluruh manusia, hanya pada kalian. Ini adalah nikmat yang besar, kekhususan, keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa Aisyah as-Siddiqah, au Siddiqah bint as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Dan demikian pula terkhusus siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah, ya, as-Siddiqah bint as-Siddiq, ya. Aisyah bint as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Aulahunna bihadihi ni'mah, ya, lebih utama lagi, lebih utama lagi dibanding mereka dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat ini, turunnya wahyu di rumah-rumah mereka. Lebih utama lagi siapa? Terutama lagi siapa? Aisyah, ya, radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anha. وأخصهن من هذه الرحمة العميمة, dan lebih dikhususkan lagi beliau dari istri-istri Rasul yang lainnya, dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. فَإِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahya fi firasy imra'atin siwaha. Karena sesungguhnya tidaklah turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu, ya, fi firasy imra'atin siwaha, ya, di tempat atau firasnya dari kalangan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak pada istri-istri yang lainnya. Kama nassa ala dhalik salawatullahi wassalamuhu alaihi, sebagaimana ternaskan tentang hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, kenapa demikian? Li'annahu lam yatazawwaj bikran siwaha wa lam yanam ma'aha rajulun fi firashiha siwahu fanasaba an tukhassasa bihadhihi al-maziyyah wa an tufrada bihadhihi al-mardabati al-'aliyyah walakin idha kan azwajuhu min ahli baytihi فقرابته أحق بهذه التسمية انتهى من تفسير ابن كثير. Nah, jadi di sini masih penukilan beliau hafizahullah dari tafsir Ibn Kathir. Allah alam. Apa yang disebutkan sebelum tadi tentang wahyu turun pada turun di rumah-rumah kalian yang disebutkan, yang dijelaskan tadi, dan terlebih diutamakan lagi dan dikhususkan lagi pada Aisyah yang tidak turun kecuali di firasuha min firasim ra'atin selain siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana nas yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sebagian ulama mengatakan dikarenakan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi, ya, atau dari kalangan istri yang beliau nikahi, ya, yang dalam keadaan bikran siwaha, yakni apa? Muda dan yang masih gadis adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari istri Nabi yang beliau nikahi yang muda dan masih gadis adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa lam yanam ma'aha rajulun fi firasiha siwah, dan tidak ada yang bersama Aisyah dari seorang laki-laki pun kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesesuaian apa yang ada dari pengkhususan yang dikhususkan kepada beliau Aisyah radhiyallahu taala anha dengan kekhususan ini dan maziyah ini, yakni keistimewaan ini pada Aisyah radhiyallahu taala anha, ini kesesuaiannya. Demikian pula, ya, disendirikan, ya, dengan martabat yang tinggi yaitu pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi ayat talabah oleh khuah rahimani wa rahimakumullah, idza kana azwajuhu min ahli baitih, apabila istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dari ahlu baitihi, yakni ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqarabatuhu ahaqqu bihadhihi tasmiyah, maka kerabat beliau juga berhak, ya, untuk disematkan pada mereka penamaan ini, penyebutan ini, yaitu penyebutan dari ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha min tafsir Ibn Kathir. Selesai apa yang beliau nukilkan dari tafsir Ibn Kathir. Baik. Ini terkait dengan ahlu baitir Rasul, terkhusus azwajuhu sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian pula akhassuhu atau akhassuha, dan terlebih khusus lagi dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Yang tentunya mereka azwajuhu min ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula kerabat beliau pula dari ahlu baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini beliau mengatakan qala hafizahullahu taala fa ahlus sunnah wal jamaah yuhibbuna ahla baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maka ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang mencintai ahlu bait Rasulullah SAW, mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yatawallawnahum, ya, dan berwala pada mereka, wa yahfazuna fihim wasiyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menjaga, ya, mereka sesuai dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala yawm ghadir khum, ya, ismu mawdi' udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Ini dalam salah hadis yang agak panjang, sebagaimana dalam riwayat dalam Sahih Muslim. Di sini beliau hanya menukilkan, ya, dalam hadis tersebut, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Adin Khum, yakni nama satu tempat, ismu mawdi', yaitu baina Madinah wa Makkah, satu tempat yang ada di antara Madinah dan Makkah. Nah, Khum, Ghadir Khum. Di waktu itu kembalinya beliau dari Hajjatul Wada', beliau sempat mengatakan atau memberikan wasiat dengan ucapan beliau, dua wasiat yang disebutkan dalam riwayat tersebut, dua wasiat agar supaya kita apa? Yang pertama itu kita menjaga Al-Quran, Kitabullah, mengamalkannya, mentadaburinya, dan seterusnya. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Kemudian di riwayat tersebut beliau yang kedua mengingatkan, berikan wasiat, yaitu beliau mengatakan udzakkirukumullah fi ahli baiti, yaitu beliau mengingatkan tentang apa? Keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menaikannya dengan sesuai dengan haknya. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa beliau memberikan wasiat agar supaya kita apa? Mencintai mereka, ya. Berwala kepada mereka ahlul bait Rasulullah, menjaga mereka sesuai dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayyib. Fa ahli sunnati yuhibbunahum wa yukrimunahum. Maka ahli sunnah, kata beliau, mencintai mereka, memuliakan mereka. Kenapa demikian? Li anna dzalika min mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikramih. Mencintai ahli baitir Rasul adalah termasuk dari bentuk kecintaan kita kepada Nabi dan pemuliaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hafizahullahu taala menyebutkan selanjutnya, wa dzalika bi syartin. Kecintaan dan pemuliaan kita kepada mereka bi syartin, dengan syarat. Ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata beliau, ayyakunu muttabi'ina li sunnati mustaqimina 'alal millati. Kita mencintai ahlu bait Rasul, memuliakan mereka, manakala mereka, ya, adalah dari kalangan ahlu bait Nabi yang apa? Muttabi'ina, yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang istiqamah di atas agamanya. Ya. Kama kana salafuhum, sebagaimana salaf mereka, yaitu Al-Abbas wa Banuh, Abbas dan wa Banuh dan anak-anaknya, anak keturunannya. Demikian pula wa Ali wa Banuh, ya. Demikian pula salaf mereka siapa? Ali, ya, dan anak keturunannya. Jadi ini syaratnya, ya. Kita mencintai mereka dari kalangan yang benar, dari kalangan ahlul bait Nabi, memuliakan mereka dengan syarat, ya, ketika mereka adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi dan istiqamah di atas agamanya. Nah. sebagaimana yang dicontohkan oleh salaf mereka, dari yaitu siapa? Abbas wa Ali wa banuh dan anak keturunannya. Amma, kata beliau, man khalafa sunnah wa lam yastaqim 'ala ad-din fa innahu la tajuz muwalatuhu walau kana min ahli al-bait. Kata beliau hafizahullah, ya, adapun ya, siapa yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menyelisihi, walam yastaqim 'ala ad-din, dan tidak istiqamah di atas agamanya, maka kata beliau la tajuzu muwalatuhu, tidak boleh berwala kepada mereka, ya, walau kana min ahlil bait, walaupun mereka ini dari ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu dipahami ayuhat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga tidak semata-mata kita mencintai mereka. Kalau yang sudah jelas, ya, mengikuti sunnah dan istiqamah, jelas kita mencintai dan memuliakan mereka. Namun tentunya ada dari kalangan mereka yang tidak apa mengikuti sunnahnya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak pula istiqamah di atas agamanya. Ya. Kalau diurut-urut-urut-urut nyambung, ya, nyambung misalnya. Ya. Dari keturunan-keturunan nyambung. Jauh ya, min ahli bait misalnya. Tapi manakala dia adalah apa? Orang, bukan orang yang muttabi'ina li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yastaqim 'ala ad-din, tidak boleh istiqamah di atas agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, kita tidak diajarkan untuk berwala kepada mereka atau mencintai mereka. Jelas apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah, bahwa ahlu sunnah wal jamaah mencintai mereka ahlul bait, memuliakan mereka ahlul bait. Kenapa? Karena mencintai ahlul bait termasuk dari bagian mencintai Nabi dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kecintaan, pemuliaan, wala kita kepada mereka ada syaratnya. Manakala orang dari kalangan ahlul bait tersebut adalah orang yang benar-benar muttabi'in ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan istiqamah di atas agamanya yang hak ini, ya, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, manakala tidak, bukan dari kalangan orang yang muttabi'in ala sunnah, ya, tidak boleh istiqamah di atas agamanya, maka tidak boleh bagi kita untuk berwala kepada mereka walaupun mereka dari kalangan ahlul bait. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita sambung sedikit baru kita cukupkan. Qala hafizahullah. فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف. موقفnya أهل السنة, ya, terhadap ahlul bait adalah mauqif yang i'tidal, yang adil, wal insaf, pertengahan, ya, pertengahan, tidak ifrat, tidak tafrid, ya, tidak mengurangi, tidak pula berlebih-lebihan. Yatawallawna ahlud din wal istiqamah, ya, berwala kepada ahlul din dan orang-orang yang istiqamah dari mereka, dari ahlul bait. Wa yatabarra'una mimman khalafa sunnah wa harafa 'ala 'anid din, dan berlepas diri dari orang-orang yang menyelisih sunnah dan yang berpaling, ya, menyeleweng dari agama ini. Walau kana min ahlil bait, walaupun dia orang tersebut adalah dari ahlul bait. Fa inna qawnahu min ahlil baiti wa min karabatir rasul la yanfa'uhu syai'an hatta yastaqima ala dinillah. Ya, karena keberadaannya sebagai ahlul bait dari kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'u syai'an, tidak bermanfaat baginya sedikit pun sampai dia istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana riwayat yang diriwayatkan Abu dalam riwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an, qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzala alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Naam. Ayuh talaba rahimani wa rahimakumullah. Di sini pun sangat amat jelas beliau mengulangi, ya, penjelasan yang ada bahwa mauqifnya ahlu sunnah berada di tengah-tengah wasat baina ifrad wa tafrid. Ya, mereka berwala pada ahlul bait, ya, ahluddin yang berpegang di apa, di atas agama Allah, istiqamah di atas agama dari siapa? Mereka dari kalangan ahlul bait yang berada di atas agama Allah dan istiqamah di atasnya. Dan ahlu sunnah berlepas diri dari orang yang menyelihi sunnah, ya, dan berpaling menyeleweng dari agama Allah ini, berlepas diri walaupun orang tersebut adalah dari ahlul bait, kata beliau. Walau kana min ahlil bait. Kenapa demikian? Kata beliau, karena keberadaannya, ya, min ahli bait, ya, wa min karabatir rasul, keberadaannya sebagai ahlul bait dari kerabahnya Rasul, la yanfa'uhu syai'an, tidak bermanfaat sedikit pun bagi dia, hatta yastaqima ala dinillah, sampai kemudian dia beristiqamah, ya, berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana berkait apa yang ayat yang turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ketika turun ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin, ya, dan ingatkanlah, ya, kerabat keluarga dan kerabat engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat Asy-Syu'ara 214. Allahu taala a'lam bis-shawab. Ini untuk sementara waktu, ya, kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Allahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.